Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله. Walhamdulillah pada pagi hari ini 6 Rabiul Awal 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 3 November 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita, taufiknya, inayahnya serta hidayahnya sehingga kita bisa kembali bermajlis untuk mengkaji warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Ikhwati fillah yara'akumullah, dua perkara yang telah menjadi garis utama kehidupan seorang muslim adalah akan mendapatkan kenikmatan dari Allah dan akan mendapatkan musibah ataukah bala dari Allahu Azza wa Jal. Ketika seorang muslim mendapatkan kenikmatan, maka yang wajib bagi dia adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula apabila dia berada pada garis yang kedua, mendapatkan musibah, mendapatkan bala, ujian dari Allahu Azza wa Jal, maka yang harus dia lakukan sebagai seorang hamba adalah senantiasa bersabar kepada takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut. Seorang yang benar-benar bersabar dan seorang yang benar-benar bersyukur, dua golongan tersebut mendapatkan rekomendasi besar dari Allahu Jalla wa Ala. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan sabar dan syukur tersebut. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibatan fayaqulu ma amarahu Allah." Tidaklah seorang muslim, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun." Tidaklah seorang muslim yang tertimpa sebuah musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan ujian untuk dirinya. Allah menurunkan muskilah, problematika pada kehidupannya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan itu semua, fayaqulu ma amarahu Allah. Kemudian yang dia katakan, muslim tersebut, hamba tersebut yang dia ucapkan adalah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah Subhanahu wa taala dan kita semua pun akan kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala, ikhwati fillah yara'akumullah, memerintahkan kepada setiap hambanya apabila mendapatkan sebuah musibah, maka yang harus terucap dari lisannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sandingkan dengan sebuah doa, Allahumma aujizni fi Allahumma ujurni Allahumma jurni fi musibati wa khlifli khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku al-ajr, berikanlah aku pahala dari musibah yang telah engkau timpakan kepada diriku. Wa khlif li khairan minha, dan gantikanlah ya Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang telah engkau berikan ini. Kemudian di akhir hadisnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, illa akhlafallahu lahu khairan minha. Apabila seorang mendapatkan musibah kemudian dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dilanjutkan dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan min, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah jaminan, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah hamba tersebut mengucapkan hal tersebut, doa tadi, kecuali Allah azza wa jal akan mengganti sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang telah ditimpakan kepada dirinya berupa musibah dan ujian tersebut. Ini keutamaan bagi mereka yang bersabar di atas musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Sehingga kita tidak dibenarkan untuk mencela takdir, untuk mencaci maki Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadzubillah, kenapa Allah tidak adil, kenapa, kenapa, dan kenapa. Kita adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang harusnya senantiasa lapang dada dengan keputusan dan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah itu takdir yang baik ataukah itu takdir yang jelek. Semuanya pasti akan ada hikmahnya dari Allahu jalla wa'ala. Ini yang pertama, keutamaan mereka orang-orang yang apabila mendapatkan musibah senantiasa bersabar dan terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara doanya seperti yang telah kita nukilkan, Allahumma jurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Kemudian golongan yang kedua yang dia akan mendapatkan keutamaan dan sebuah kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, apabila seorang hamba tersebut benar-benar memanfaatkan karunia demi karunia, kenikmatan demi kenikmatan, maka dia adalah seorang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah dalam nomor hadis yang ke-2734. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alayha aw yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alayha." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keridhaannya, akan memberikan rahmatnya, akan memberikan ganjaran pahala yang besar kepada seorang hamba yang apabila hamba tersebut mendapatkan makanan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia bersyukur setelah menyantap hidangan tersebut. Apabila dia diberikan minum oleh Allahu jalla wa'ala, dia pun bertahmid, bersyukur, mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang senantiasa bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan, karunia demi karunia yang Allah berikan kepadanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keridhaan dan kerahmatan yang banyak kepada orang tersebut. Disebutkan oleh Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di ketika beliau menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, fa hadza wa'dun bi anna man hamadallaha ba'da al-akli wasyurbi hasala lahu minallahi ar-ridha alladhi huwa akbaru min na'imil jannat. Ketika seorang hamba setelah makan dan minumnya senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lupa dari mana asalnya kenikmatan tersebut, maka janji yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampaikan akan didapati oleh hamba tersebut adalah ketika hamba tersebut mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat yang luas bagi hamba tersebut, yang disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, ar-ridha adalah akbaru min na'imil jannat, kenikmatan syurga yang paling besar, karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya tersebut, bukan kenikmatan yang ringan, bukan kenikmatan yang remeh, tapi kenikmatan yang sangat amat besar, yaitu keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah keridhaan Allah jalla wa'ala kita kantongi, kalau sudah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala yang kita dapatkan, maka tidak ada perkara-perkara lain yang perlu kita khawatirkan, karena keridhaan dari sang Khalik telah kita dapatkan, yang artinya syurga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa akan menunggu kita biiznillahi ta'ala. Ikhwati fillah yarakumullah, inilah dua sifat yang seharusnya kita berperangai dengannya, yaitu senantiasa bersabar di atas musibah, cobaan, bala yang Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan kepada kita, karena memang kehidupan kita ini tidak akan lepas dari yang namanya masyakilul hayah, problematika kehidupan. Satu problem selesai, kita akan masuk kepada problem yang kedua. Problem kedua selesai, kita akan masuk kepada problem yang ketiga. Begitu seterusnya, tidak akan selesai. Karena hakikatnya, ad-dunya sijinul mu'min. Hakikat dari dunia ini adalah penjara bagi kita, orang-orang yang beriman. Sehingga harus kita hadapi setiap masalah-masalah tersebut, setiap masyakilul hayah tersebut, problematika kehidupan itu dengan kesabaran yang sangat luas. Begitu pula ketika kita mendapatkan karunia demi karunia, kenikmatan demi kenikmatan, yang harus kita kerjakan adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah menyatakan di dalam ayat yang mulia, "Fama bikum min ni'matin faminallah." Kenikmatan apapun yang kalian rasakan, wahai hamba-hambaku, ketahuilah itu semua datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah yara'akumullah, kita melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah di dalam Al-Adabul Mufrad, yang mana pada pertemuan terakhir walhamdulillah kita telah menyelesaikan sebuah bab yang disebutkan oleh Musannif alaihi rahmatullah, Babu Khairil Jira, bab yang menjelaskan tentang khairil jira, sebaik-baik tetangga. Dan telah kita bahas secara global pada saat menyebutkan hadis tersebut pada pertemuan yang terakhir. Pada pertemuan hari ini biidznillah ta'ala kita akan masuk kepada bab yang baru yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, Babul Jari As-Salih. Atau sebelumnya kita melengkapi sedikit faedah dari apa yang telah ada pada bab yang sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibih. Sebaik-baik teman, sebaik-baik sahabat, sebaik-baik teman duduk yang ada di tengah-tengah kita adalah yang paling baik dengan sahabatnya, yang paling baik dengan temannya. Kemudian pada penggalan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa khairul jiran, dan sebaik-baik tetangga indallah di sisi Allah Azza wa Jal, khairuhum lijarihi, yang paling baik, yang paling banyak memberikan manfaat kepada tetangganya. Dan ini sangat berkaitan erat dengan bab yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Babul Jari As-Salih, bab yang menjelaskan kita tentang keutamaan tetangga yang baik. Tetangga yang baik adalah tetangga yang bisa memberikan banyak manfaatnya kepada tetangga tersebut. Tetangga yang baik adalah tetangga yang bisa menahan al-adha, gangguan-gangguan yang keluar dari lisannya atau dari perbuatannya kepada tetangganya yang lain. Maka penggalan kedua dari hadis yang sebelumnya dengan hadis yang akan kita bahas pada pagi hari ini biidznillahi ta'ala, hubungan yang sangat erat. Yang paling baik di sisi Allah itulah yang disebut dengan al-jar as-salih, tetangga yang baik. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, bi sanadihi an Nafi' ibn Abdul Harith. Nafi' ibn Abdul Harith anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal. Beliau bersabda, min sa'adatil mar'il muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min sa'adatil mar'il muslim, di antara kebahagiaan seorang muslim. Kita harus memperhatikan lafaz min pada sabda beliau alaihi salatu wasallam ini. Lafaz min ini menunjukkan kepada kita tidak adanya pembatasan. La yufidul hasr. Tidak adanya pembatasan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahihah ini yang disahihkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah di dalam Sahihil Jami', beliau akan menyebutkan tiga tanda kebahagiaan pada diri seorang muslim, tiga. Artinya selain tiga ini tidak ada tanda kebahagiaan. Bukan itu yang dimaksudkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya diawali oleh Nabi alaihi salatu wasallam min sa'adatil mar'il muslim, di antara hal-hal yang membahagiakan kehidupan seorang muslim akan tiga perkara disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sana banyak perkara-perkara yang lainnya, bahkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Bukhari, Abu Daud dan yang lainnya menyebutkan bahwa arba'atun, ada empat hal yang bisa membahagiakan kehidupan seorang muslim baik di dunia maupun di akhiratnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara min sa'adatil mar'il muslim, di antara kebahagiaan seorang muslim, al maskanul wasi'. Yang pertama adalah rumah yang luas. Kemudian yang kedua kata beliau, wal jarus salih. Ketika muslim tersebut memiliki tetangga yang baik. Yang ketiga kata Nabi alaihi salatu wasallam, wal markabul hani. Dan yang ketiga adalah al markab, kendaraan yang hani, kendaraan yang tidak rewel. Ini kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang insyaallah taala akan kita rinci satu persatu. Yang pertama yang bisa membahagiakan kehidupan seorang muslim, rumah yang luas. Yang kedua, tetangga yang baik, dan ini inti dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Dan yang ketiga adalah kendaraan yang baik, kendaraan yang tidak rewel. Ikhwati fillah yarhamakumullah, seperti yang telah saya nukilkan tadi, hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkaitan dengan perkara yang pertama, yaitu al-maskanul wasi', rumah yang luas. Di dalam hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu arda, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Syaibah di dalam Al-Musannaf, diriwayatkan pula oleh Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah di dalam Al-Musnad, diriwayatkan pula oleh Al-Imam An-Nasa'i wal Imam Abu Ya'la alaihim rahmatullahu jami'an. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berdoa ketika Abu Musa Al-Asy'ari memberikan beliau satu bejana yang berisikan al-wudu. Satu bejana yang namanya al-wudu, yaitu satu bejana yang berisikan air wudu yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beliau berwudu mengerjakan salat. Maka Abu Musa Al-Asy'ari menceritakan, mengkisahkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menyempurnakan wudunya untuk mengerjakan salat, beliau berdoa, Allahumma ighfirli dzambi wa wassi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Tiga doa yang disampaikan, yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama kata beliau, Allahumma ighfirli dzambi. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosaku. Ini sekelas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hari-harinya beliau senantiasa beristighfar lebih dari 100 kali, lebih dari 70 kali. Ada dua periwayatan yang berbeda. Al-Muhim menunjukkan seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar. Astaghfirullahal azim, istaghfartu rabbi dan yang seterusnya dari lafaz-lafaz yang keluar dari lisan yang mulia dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara lafaz istighfar yang diucapkan, dilafadzkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang ternukil dalam doa ini. Allahumma ighfirli dzambi. Ya Allah, ampunilah seluruh dosaku. Kemudian yang kedua kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa wassi'li fi dari, dan luaskanlah tempat tinggalku. Luaskanlah rumahku ya Allah. Dan yang ketiga kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa barikli fi rizqi, dan berkahilah rezeki-rezekiku ya Allah. Tiga doa yang mulia yang hadis ini disahihkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, begitu pula Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah dan Al-Imam Ibnu Al-Mulaqqin. Ada tiga orang yang dari kalangan ulama al-muhaddithin yang mensahihkan hadis ini, Al-Imam An-Nawawi wa Ibnu Al-Qayyim wa Ibnu Al-Mulaqqin alaihim rahmatullah. Di sisi yang lain, ada beberapa ulama al-hadith, di antaranya al-imam Ibn Hajar alaihi rahmatullah, begitu pula al-imam al-Albani alaihi rahmatullah, mendhaifkan hadith ini. Walhasil, yang kita ambil faedahnya adalah bagaimana Nabi SAW memanjatkan doa tersebut. Dan yang mensahihkan hadith ini bukan orang yang biasa, bukan alim ulama yang biasa-biasa saja, tapi yang luar biasa. Al-imam Ibn Qayyim, siapa yang tidak mengenal beliau? Al-imam Nawawi, siapa yang tidak mengenal beliau? Al-imam Ibn Mulakin pun demikian, ma'ruf lada talabatul ilm. Mensahihkan hadith ini ketika Nabi SAW menyebutkan tiga perkara ketika beliau berwudu. Di dalam riwayat yang lain yang dihasankan oleh al-imam al-Albani alaihi rahmatullah, harus kita perhatikan. Jadi hadith yang awal tadi yang diriwayatkan dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari didhaifkan oleh al-imam al-Albani alaihi rahmatullah, anggap bahwa hadith tersebut dhaif. Kita ternyata ada riwayat yang kedua, mendapatkan riwayat yang kedua dari sahabat yang mulia Abdurrahman ibnu Sakhrin Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda ad-Dausi. Dalam riwayat al-imam at-Tirmidhi alaihi rahmatullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a fi lailatin. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah aku dapati beliau alaihi salatu wasallam berdoa pada suatu malam. Kata kemudian dinukilkan oleh Abu Hurairah, waqal, doa Nabi alaihi salatu wasallam isinya adalah Allahumma ighfir li dhanbi wa wassi' li fi dari wa barik li fima razaqtani. Penggalan yang pertama sama persis seperti hadis yang sebelumnya. Penggalan yang kedua sama persis seperti hadis yang sebelumnya pula. Penggalan yang ketiga sedikit berbeda tapi maknanya sama. Ini menunjukkan apa? Ada penguat dari hadis, dari riwayat yang lain. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ighfir li dhanbi. Ya Allah ampunilah seluruh dosaku. Dan ini diantara adab ikhwati fillah ya ra'akumullah, ketika kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita berdoa kepada Allah jalla wa'ala, didahului dengan permintaan ampun atas dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Karena dosa yang banyak yang kita pasti telah terjerumus ke dalamnya itu menjadi penghalang terbesar doa-doa kita tidak diijabah, tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak boleh bersu'udzon kepada Allah jalla wa'ala. Saya sudah sering berdoa, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap malam, setiap sepertiga malam terakhir, setiap setelah azan, antara azan dan iqamah, setiap hari Jumat sore, dan yang seterusnya. Tapi kenapa tidak dikabulkan oleh Allah azza wa jalla? Ini hal yang keliru. Sikap yang keliru, yang tidak boleh diucapkan sebenarnya oleh lisan seorang mukmin, terlebih seorang salafi yang mengetahui adab-adab berdoa. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan di antara adab ketika kita memanjatkan permintaan kita, permohonan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mulai dulu agar Allah membersihkan diri-diri kita dari dosa-dosa yang banyak. Agar apa? Agar doa kita bisa diijabah. Agar doa kita bisa dikabulkan oleh Allah jalla wa ala. Karena kalau masih banyak dosa, masih kotor hatinya, masih hitam, masih memiliki ran, maka sulit Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ijabah dari doa-doa kita. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, di antara adab agar kita mendapatkan ijabah dari doa yang kita panjatkan, mulai dulu doa-doa kita dengan minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara lafaz yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li dhanbi. Lafaz yang ringkas yang bisa diucapkan oleh siapapun. Ya Allah ampunilah segala macam dosa yang telah aku perbuat. Jangan menjadi hamba yang sok suci. Saya tidak pernah berbuat dosa. Saya tidak pernah berbuat maksiat. Saya tidak pernah melakukan hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah minad dalali wal hawa. Ini waswasa dari syaitan yang dia merasa dirinya suci, yang dia merasa dirinya adalah seorang yang bersih dari lumutan dosa. Tidak dibenarkan. Kemudian juga yang termasuk hal yang dilarang di dalam syariat Islam, ajaran nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika seorang berdoa adalah sikap al-isti'jal, sikap terburu-buru. Khuliqal insanu min ajal, kata Allah jalla wa ala. Manusia itu tabiat dasarnya sifat dasarnya memang al-ajal, musta'jil. Dia senang satu hal yang instan, satu hal yang cepat, langsung. Gak mau sabar, gak mau menunggu proses, gak mau ada tahapan demi tahapan, gak mau. Itu manusia, tabiat dasarnya mereka. Khuliqal insanu min ajal. Ma'adzalik, bersamaan dengan itu, Nabi SAW memberikan tanbih, memberikan peringatan. Kata beliau SAW, wal ajalatu minasyaitan. Sikap ketergesa-gesaan, sikap yang suka instan, tidak mau berproses, tidak mau bertahap, buru-buru, minasyaitan. Itu adalah sifat dari syaitan. Maka kita dengan sifatnya syaitan itu dekat. Oleh karenanya, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari sifat al-ajalah. Untuk dijauhkan dari sifat ketergesa-gesaan, keterburu-buruan. Maka di antara adab ketika seorang berdoa, adamul isti'jal. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah di dalam karya beliau Ad-Da'u wad-Dawa. Di antara adab seorang berdoa, tidak tergesa-gesa. Bagaimana al-ajalah seorang muslim yang tergesa-gesa, terburu-buru dalam doanya? Ketika dia menyatakan apa yang kita sempat nukilkan, kenapa saya sudah berdoa tapi tidak dikabul-kabulkan oleh Allah, tapi tidak dijawab oleh Allah, tapi tidak demikian dan demikian, terus bersu'udzon, berburuk sangka kepada Rabb-nya. Ini kekeliruan yang ada pada kita yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salahkan Allah Azza wa Jalla, tapi coba introspeksi, lihat dulu. Kita pelajari dulu satu demi satu adab seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penggalan yang pertama sama persis. Dua hadis yang kita nukilkan, baik riwayat al-Imam Ahmad wal Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah. Allahummaghfirli dzambi. Syahidnya adalah pada penggalan yang kedua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa wassi'li fi dari." Ya Allah, luaskanlah, lapangkanlah rumahku ya Allah. Karena ikhwati fillah ya ra'akumullah, lapangnya sebuah rumah, luasnya sebuah rumah, itu sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sabda ini. Min sa'adatil mar'il muslim. Tidak bisa kita pungkiri. Ucapan Nabi SAW keluar dari wahyu Allah Azza wa Jal. In huwa illa wahyu yuha. Tidak diucapkan berdasarkan hawa nafsu beliau. Sehingga sabda Nabi SAW, apalagi sudah disahihkan oleh para ulama, dipelajari, ditelaah oleh mereka. Ini memang ucapan Nabi SAW. Min sa'adatil mar'il muslim. Di antara kebahagiaan seorang muslim. Al-maskanul wasi', rumah yang luas. Sehingga hubungannya, ilaqahnya, korelasinya sangat erat. Ketika hadis ini diucapkan sebagai tanda kebahagiaan seorang muslim, dan Nabi SAW ingin menjadi muslim yang bahagia fid dunia wal akhirah, ketika itu beliau SAW memanjatkan doanya kepada Allah Azza wa Jal, wawassi'li fi dari. Wawassi'li, luaskanlah, lapangkanlah rumahku ya Allah. Gak bisa dipungkiri, rumah semakin luas, semakin nyaman kita tempati. Semakin rapi, semakin nyaman kita tempati. Anggaplah walaupun rumahnya sempit dan keterbatasan ekonomi mengharuskan hal yang demikian, tapi apabila rumah tersebut luas dengan rahmat Allah Jalla wa'ala, luas dengan berkah dari Allah Azza wa Jal, dibacakan dalam Al-Quranul Karim, dibacakan di dalamnya azkar sabah wal masa, dan yang seterusnya. Jadi hadis ini ikhwati fillah ya ra'akumullah, tidak bisa semata-mata kita fahami secara zahir. Oh, rumah yang luas, oh tempat tinggal yang luas, berarti tempat tinggal yang sempit, hanya satu kamar atau mungkin tidak punya kamar sama sekali, dia adalah orang yang tidak berbahagia. Belum tentu. Kita lihat dulu dari sisi yang lain. Bagaimana Nabi SAW pada penggalan yang ketiga dari doa yang ternukil, baik dari Abu Hurairah maupun dari Abu Musa al-Ash'ari, kata Nabi SAW, wabarikli fi rizqi. Dalam riwayat yang lain, wabarikli fima razaqtani. Ya Allah, berkahilah. Karena memang inti atau target utama kenikmatan yang dimiliki oleh seorang muslim adalah keberkahan demi keberkahan. Rumah yang sempit tapi isinya keberkahan demi keberkahan jauh lebih mending, jauh lebih utama, afdal wa anfa wa aslah dibandingkan rumah yang luas tapi seperti kuburan. Kata Nabi SAW, la taj'alu, jangan kalian jadikan buyutakum, rumah-rumah kalian kuburan, seperti pekarangan kuburan. Enggak dibacakan Al-Fatihah, enggak dibacakan zikir demi zikir, enggak dibacakan Al-Qur'anul Karim, enggak ada sama sekali murattal-murattal yang dipasang didengarkan oleh penghuni rumah, seperti kuburan. Karena memang kuburan bukan tempat untuk beribadah, kuburan bukan tempat kita membaca Al-Fatihah, kuburan bukan tempat kita membaca surah-surah yang ada di dalam Al-Qur'an. Kuburan tempat untuk kita meratap, oh ini tempat tinggal kita di hari esok. Sebagaimana apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur." Dulu aku melarang kalian untuk menziarahi kuburan-kuburan kaum muslimin. "Al'an fazuruha." Saat ini, sekarang silahkan kalian ziarahi kuburan-kuburan tersebut. Kunjungi kuburan-kuburan tersebut, tapi bukan untuk beribadah. Ada lanjutan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al'an fazuruha fa innaha tudzakkirukum al-akhirah." Karena menziarahi kuburan-kuburan kaum muslimin akan mengingatkan kita terhadap hari akhir, akan mengingatkan kita terhadap hari yang kekal abadi yang kita akan menuju ke arahnya, lambat ataukah cepat pasti kita akan menemui hari tersebut. Ikhwati fillah yarhamakumullah, sehingga rumah yang luas adalah dambaan setiap muslim. Bahkan Nabi SAW mengatakan, min sa'adatil mar'il muslim, di antara kebahagiaan seorang muslim yang perlu diingat kaitan antara keberkahan dengan luas atau tidaknya rumah tersebut. Jadi jangan kita lihat secara zahir, tapi lihat juga apakah rumah tersebut berkah, apakah rumah tersebut dibacakan, dilantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, penghuninya senantiasa membaca zikir demi zikir, ataukah mungkin penghuninya senantiasa melalaikan perintah Allah Jalla wa'ala, senantiasa mengundang murka demi murka Allah Jalla wa'ala, tidak pernah diajarkan di dalamnya syariat Allah, tidak pernah dibahas di dalamnya ilmu-ilmu warisan Nabi SAW, yang ada hanyalah musik dipenuhi dengan perkara-perkara wal'iyadzubillah, kesyirikan, kemurkaan demi kemurkaan, kebid'ahan demi kebid'ahan. Walaupun rumahnya seluas lapangan bola, tidak itu yang dimaksudkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu yang dimaksudkan oleh beliau. Al-maskanul wasi', bisa dilihat secara zahir, bisa pula dilihat dari sisi keberkahan seorang yang berada di dalam rumah tersebut. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kita harus mengetahui dan menyadari bahwasanya tempat tinggal kita, rumah-rumah kita adalah salah satu nikmat besar dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam ayat yang mulia untuk mengingatkan kita semua bahwa kenikmatan as-sukna, tempat tinggal, adalah deretan dari kenikmatan-kenikmatan besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hambanya. Maka Allah Jalla wa ala mengatakan di dalam ayatnya, "Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan." Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada kalian ketika Allah Azza wa Jal menjadikan rumah-rumah kalian, tempat tinggal kalian, sakanan, tempat untuk kalian beristirahat. Al-Imam Ibnu Katsir alaihi rahmatullah menafsirkan ayat ini. Kata beliau alaihi rahmatullah, "Yadhkuru tabaraka wa taala." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tamama ni'amihi 'ala 'abidihi. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kesempurnaan nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan, yang Allah karuniakan kepada para hambanya. Bima ja'ala lahum minal buyut. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka, mengaruniakan kepada mereka rumah-rumah, tempat tinggal allati hiya sakanun lahum. Yang mana tempat tinggal tersebut merupakan tempat untuk mereka beristirahat. Bayangkan ikhwati fillah ya ra'akumullah, kalau Allah cabut nikmat ini. Dan ini mungkin terasa oleh sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin yang mungkin terkena musibah kebakaran, yang mungkin terkena musibah penggusuran dan yang seterusnya. Hilang tempat tinggal mereka, hilang rumah mereka, baru terasa itu nikmat yang besar. Oleh karenanya kalau kita mau nikmat tersebut langgeng, rumah kita ada terus, tidak kebakaran, tidak mendapatkan kemudaratan, tidak ada hal yang bisa memberikan efek negatif dan yang seterusnya, atau mungkin rumah kita terlalu bagus agar tidak terkena ain, terkena mata-mata orang yang hasad, maka ucapkanlah seperti apa yang telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma barik li fi rizqi. Di antara rizki tersebut, rumah yang kita tempati. Berkahi Allah. Rumah tersebut berkahi. Agar bisa menjadi penopang. Agar bisa menjadi bantuan untuk kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang sudah menyadari rumah tersebut adalah nikmat besar dari Allah jalla wa ala, maka bersyukur agar nikmat tersebut bisa ada di sisi kita. Agar nikmat tersebut bisa terus ada di tengah-tengah kita, tidak diambil, tidak dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, ya'wuna ilaiha. Beliau menyebutkan di antara faedah atau manfaat tempat tinggal atau rumah-rumah kita. Yang pertama kata beliau, ya'wuna ilaiha. Kita bisa melindungi diri kita dan keluarga-keluarga kita dari hujan, dari angin yang kencang, dan dari apa yang seterusnya yang menjadi takdir Allah subhanahu wa ta'ala pada alam semesta ini. Kita bisa berlindung untuk diri kita dan keluarga-keluarga kita, anak istri kita, orang tua kita mungkin. Melindungi mereka dari hal-hal tersebut. Ya'una ilaiha. Dengan rumah tersebut, dengan tempat tinggal tersebut, kita bisa melindungi kita dan orang-orang di sekitar kita. Wa yastatiruna biha. Kemudian manfaat yang kedua, dengan adanya rumah dan tempat tinggal tersebut, kita bisa menutup aurat-aurat kita. Karena aurat-aurat kita itu tidak boleh dilihat oleh orang lain. Kita harus menutup aurat kita. Sementara di rumah, walhamdulillah, para nisa, al-ummahat, al-akhawat, bebas membuka hijab-hijab mereka, cadar-cadar mereka, nikob-nikob mereka. Silahkan. Kenapa? Nikmat. Ketika di dalam rumah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah kenikmatan yang namanya nikmatus sitr, ditutup auratnya mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sadari ikhwati fillah ya ra'akumullah, akhwati fillah ya ra'akunnallah. Sadari ini nikmat besar. Bayangkan kalau kita tidak punya tempat tinggal, bayangkan kalau tidak punya rumah, bayangkan bagaimana seorang muslimah salafiyah senantiasa memakai cadarnya 24 jam tanpa harus dia buka. Enggak bisa dibuka, kenapa? Akan tersingkap auratnya kalau tidak punya tempat tinggal. Maka ketika diberikan nikmat besar ini oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tempat tinggal, ada rumah, syukuri. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, in syakartum la azidannakum. Kalau seorang bersyukur atas nikmat-nikmat Allahu azza wajal, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambah kenikmatan-kenikmatan tersebut. Kemudian yang ketiga, faedah atau manfaat seorang yang memiliki rumah dan tempat tinggal, kata beliau, وَيَنْتَفِعُونَ بِهَا سَائِرُ وُجُوهِ الْإِنْتِفَاعِ. Dan segala macam sesuatu yang bersifat positif, hal-hal positif, hal-hal yang memberikan manfaat, bisa dirasakan oleh seorang yang memiliki tempat tinggal atau rumah tersebut. Banyak sekali. Jadi secara global disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir Abu Al-Fida alaihi rahmatullah. Mendapatkan manfaat, mendapatkan hal yang positif, dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia berada pada rumah atau tempat tinggal tersebut. Dan diantara cara atau kiat ataukah metode untuk kita menjadikan rumah kita sebagai rumah yang luas, apakah secara zahir ataukah secara batin, makna lahiriah atau makna batiniah, perbanyaklah qiraatul Quran terkhusus suratul Baqarah di dalam rumah-rumah kita. Tempat tinggal kita jangan sampai hamba dari perkara yang berkaitan dengan Al-Qur'an, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Kalau sudah kosong, sudah hampa dari hal tersebut, wal'iyadz billah. Tidak ada yang bisa mendatangkan keberkahan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ayat-ayat Allah dilupakan, siapa yang mau memberi keberkahan pada rumah tersebut? Walaupun luas, walaupun mungkin tingkat 2, tingkat 3, rumahnya megah sekali, tapi hampa dari zikir kepada Allah jalla wa ala, maka tidak akan bisa mendapatkan keberkahan. Wal'iyadu billah. Kemudian cara yang kedua, atau kiat yang kedua, adalah menjauhkan hal-hal yang berbau maksiat, hal-hal yang berbau keharaman wal'iyadzu billah dari rumah-rumah kita. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di antara satu hal yang bisa menghalangi malaikat-malaikat Allah masuk ke dalam rumah-rumah kita adalah gambar-gambar makhluk bernyawa. adanya anjing dan adanya gambar makhluk bernyawa. Dua hal yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menghalangi malaikat masuk ke dalam. Padahal malaikat itu adalah makhluk yang kita harapkan. Ayo masuk ke dalam rumah kami, wahai malaikat, malaikat Allah. Kalian adalah makhluk-makhluk yang suci. Kalian adalah makhluk-makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah sedikit pun. Ayo makhluk, makhluk Allah. Ayo malaikat, malaikat Allah. Kunjungi rumah kami, masuk ke dalam rumah kami. Sehingga efek positif, dampak positif bisa mereka tularkan pada rumah-rumah kita tersebut. Tapi kalau malaikat sudah terhalangi, mau masuk tapi terhalangi dengan adanya anjing misalnya. Masuk tapi terhalangi dengan adanya gambar-gambar makhluk bernyawa. Maka rumah tersebut sangat jauh dari rumah yang diidamkan oleh seorang muslim yang bisa menjadi alamatul sa'adatil mar'il muslim, tanda kebahagiaan seorang muslim. Karena rumahnya megah akan tetapi tidak berkah. Ikhwati fillah yara'akumullah, yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah al-jaru as-salih. Di antara kebahagiaan seorang muslim ketika hidupnya di dunia, dia memiliki tetangga yang baik. Disebutkan oleh al-Imam al-Allamah Al-Syeikh Zaid ibn Muhammad Al-Madkhari alaihi rahmatullah, ayyakuna jarahu salihan. Maksud dari al-jar as-salih, tetangga yang baik, adalah dia memiliki tetangga yang baik, yuhsinu ilaihi, yang senantiasa berbuat baik kepada dirinya, wa yakuffu anhul adza, dan tidak sama sekali mengganggu tetangga-tetangga tersebut. Jadi tetangganya baik, memberikan satu kebaikan, memberikan satu manfaat walaupun sedikit. Telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu yang berkaitan dengan hukukul jiran, hak-hak seorang tetangga, paling tidaknya memberikan apa yang kita miliki dari harta benda, menginfakkan kepada mereka, menghadiahkan kepada mereka sesuai dengan apa yang datang dalam bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabbu. Ayo saling memberikan hadiah, kalian akan saling mencintai. Ini bersifat umum, termasuk kepada satu tetangga dengan tetangga yang lainnya. Dan jangan sampai waswas syaitan menimpa diri kita hanya sedikit, satu makanan yang mungkin tidak layak untuk saya berikan. Jangan. Makanan yang tidak layak untuk kita makan, kalau kita sedekahkan, kebutuhkan apalagi, mungkin bisa sesuatu yang bermanfaat, bahkan yang istimewa untuk mereka. Maka jangan kita terkungkung di bawah waswasah dan jebakan-jebakan dari syaitan. Ketika kita akan berinfak, ketika kita akan memberikan manfaat, ketika kita akan memberikan ihsan, perbuatan-perbuatan baik kepada tetangga-tetangga kita, jangan pikir terlalu jauh, nanti dia tersinggung, nanti dia ini, nanti jangan, berikan dulu. Urusan tersinggung, urusan ini dan itu, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa introspeksi diri kita masing-masing, kita memang memberikan makanan tersebut untuk menghinakan dia atau tidak? Kalau kita berikan makanan tersebut untuk menyinggung dia, menghinakan dia, fala yalumanna illa nafsah, tidak ada yang bisa dicela kecuali diri kita sendiri. Berarti diri kita yang berpenyakit, diri kita yang harus diobati, diri kita yang bermasalah. Tapi kalau kita punya niat yang baik, walhamdulillah mendapatkan kenikmatan, walhamdulillah ada barang yang mungkin bisa kita berikan, sedekahkan, infakkan, kita berikan al-ihsan, kebaikan demi kebaikan kepada mereka, walaupun sedikit takarannya, kuantitasnya sedikit, jumlahnya berikan. Hal yang sedikit itu, kata Allah Jalla wa'ala, bisa menjadi bukit nanti di syurga Allah Subhanahu wa taala. Karena satu nafkah, satu infak, satu sedekah akan disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Sedikit, sedikit, sedikit akan menjadi bukit. Itulah yang bisa menjadikan kebahagiaan seorang muslim baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya, ikhwati fillah yarhamakumullah, yang berkaitan dengan al-jar as-salih bisa kita dapati apabila benar-benar kita telah menunaikan hak-hak tetangga kita. Jangan kita harapkan tetangga kita adalah orang-orang yang saleh sementara kita tidak membenahi diri kita. Karena kita juga tetangga bagi orang lain. Maka kita juga harus menjadi seorang jar, seorang tetangga yang saleh. Seorang jar, seorang tetangga yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jangan kita menuntut orang lain untuk menjadi baik, baik-baik. Kamu harus menjadi tetangga yang baik. Kamu harus peduli dengan tetanggamu. Kamu, tapi diri kita lupa akan hal tersebut. Atamuruna bil ma'ruf wa tansawna anfusakum. Apakah engkau memberikan nasihat demi nasihat untuk orang menjadi baik, nasihat demi nasihat untuk orang berbenah dengan amalan soleh berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia. Watansauna anfusakum, sementara kalian melupakan diri-diri kalian. Oleh karenanya apabila kita melihat ternyata tetangga kita bermasalah, ternyata tetangga kita kurang baik, ternyata tetangga kita adalah tetangga yang jelek, wal'iyadzubillah. Bahkan dalam bab yang berikutnya, insyaAllah akan kita nukilkan bagaimana Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala dari tetangga yang jelek. Allahumma inni a'udzubika min jari su. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jelek. Artinya apa? Jar su, tetangga yang jelek ada. Oleh karenanya Nabi SAW meminta perlindungan dari tetangga-tetangga yang jelek tersebut. Maka kembali ikhwati fillah ya ra'akumullah, apabila kita mendapati ada beberapa orang dari tetangga kanan dan kiri kita jelek sifatnya, ayo introspeksi dulu. Barangkali kita ada sifat yang kurang baik telah kita berikan kepada mereka. Barangkali ada sesuatu yang telah kita singgung sehingga mereka berbuat dan membalas kejelekan tersebut dengan kejelekan pula. Walaupun syariat Islam sangat menghasung apabila kita mendapatkan sebuah kejelekan, maka balaslah dengan kebaikan demi kebaikan. Walaupun kita rugi, labas, gak masalah rugi di pandangan manusia, tapi kita menang, untung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang lebih kita utamakan? Tentunya kehidupan akhirah, kehidupan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan dengan kehidupan yang kekal dan abadi. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, hadis ini yang kedua, sifat seorang muslim yang bisa membawa kebahagiaan untuk dirinya baik di dunia maupun di akhirah adalah al-jar as-salih, tetangga yang baik. Maka tetangga yang baik adalah dambaan setiap muslim. Bagaimana kita bisa memiliki tetangga yang baik apabila kita telah memenuhi hak-hak mereka dan kita telah menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai tetangga yang baik pula. Karena kalau kita sudah tunaikan kewajiban kita sudah penuhi hak mereka, kita sudah berusaha untuk menjadi al-jaru salih, tapi ternyata kebaikan-kebaikan kita dibalas dengan kejelekan-kejelekan, air susu dibalas dengan air tuba, maka tidak ada yang bisa kita salahkan kecuali orang tersebut, kecuali tetangga tersebut. Fala yalumanna illa nafsah. Maka kita terus beramal dengan amalan-amalan yang saleh, jangan sampai kita terikut. Oh, saya sudah berikan air susu kok dibalas dengan tuba. Saya sudah berikan kebaikan kok dibalas dengan kejelekan. Biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serahkan kepada Allah Jalla wa Ala kenapa dia menjadi tetangga yang jelek. Yang mana tetangga-tetangga yang jelek ini akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya biidznillahi taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengancam dengan ancaman yang keras terhadap tetangga-tetangga yang bersifat jelek, bahkan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal iyadhu billah. Ikhwati fillah yarakumullah, adapun tanda yang terakhir yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-markabul hani. Al-markabul hani dijelaskan oleh para ulama maknanya al-hani adalah alladhi ya'tika bila masyaqqah. Satu kendaraan yang tidak membawa kesulitan untuk kita. Jadi kendaraan tersebut baik, kendaraan tersebut walhamdulillah tidak rewel, kendaraan yang tidak menyibukkan kita, rusak sana, rusak sini, dan yang seterusnya. Dan ada tiga tanda al-markabul hadi. Tanda kendaraan yang baik yang kita miliki itu, ciri-cirinya ada tiga. Yang pertama, al-hani tadi. Tidak rewel dia. Kendaraan tersebut tidak banyak harus diinikan, harus diitukan. Artinya dia mudah sekali untuk diurus. Mau itu kendaraan motor atau mobil atau yang semisalnya. Atau di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan kita bawakan biidznillah taala mungkin pada pertemuan yang berikutnya, bagaimana kisah seorang Umar bin Khattab ketika beliau menaiki sebuah kuda yang sangat-sangat bagus, akan tetapi akhirnya beliau akan turun karena sulit untuk diurus, karena kuda kan harus memang perawatan khusus. Itu yang pertama, al-hani, mudah untuk diurus, tidak rewel. Ciri yang kedua, al-mutawadhi. Al-mutawadhi artinya adalah kendaraan tersebut sedang-sedang saja. Tidak terlalu mewah, tidak pula terlalu butut. Sedang. Al-wasatiyah, itulah sikap ahlus sunnah. Itulah apa yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah, pertengahan, tidak berlebih-lebihan, tidak pula bermudah-mudahan. Pertengahan. Yang insyaallah taala akan kita bawakan juga bagaimana kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memilih tunggangan yang biasa-biasa saja daripada al-humur, unta merah, humur na'am. Itu yang akan kita bawakan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga adalah husulul manfaah bihi. Kita bisa mengambil banyak manfaat dari kendaraan-kendaraan yang kita miliki. Artinya, kendaraan-kendaraan tersebut bisa membantu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti mafhumul mukhalafahnya, apabila kendaraan tersebut malah membantu kita waliyadzubillah untuk bermaksiat kepada Allah, kendaraan tersebut kita bisa pakai ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya itu bukan kendaraan yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Karena apabila kendaraan tersebut menjadi fasilitas kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka itu adalah sebuah ancaman besar, bukan sebuah kenikmatan, akan tetapi hakikatnya al-baliyah, musibah dari Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah taala pada poin ketiga ini akan kita bahas secara terperinci pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.